membuktikan kesabaran beliau sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Aisyah menceritakan wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali ibn Abi Talib wa Usamah bin Zaid hina stalbathal wahyu. Ketika itu belum turun wahyu. Yas'aluhuma wa yastashhiruhuma fi firaki ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka berdua dan bermusyawarah kepada mereka berdua, apakah beliau harus menceraikan Aisyah atau tidak. Ini yang dimusyawarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa amma Usamah fa asyara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi. Adapun Usamah, maka Usamah mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan saran bahwa dia memahami bahwa Aisyah itu terlepas dari segala macam tuduhan. Usamah menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengisyaratkan kepada Rasulullah bahwa istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah seorang yang bersih, seorang yang suci, bebas dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafikun. Wabilladhi ya'lamu lahum fi nafsihi, dan dengan apa yang diketahui oleh Usamah tentang bagusnya kepribadian Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala Usamah ahlaka wala na'lam illa khaira. Wahai Rasulullah, ya, tahanlah istrimu. Wala na'lam illa khaira, dan tidaklah kami mengetahui tentang diri Aisyah radhiyallahu taala anha illa khaira, kecuali kebaikan. Tidak ada perkara yang dituduhkan sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang munafikun. Wa amma Aliun faqala ya Rasulullah lam yudayyikillahu alaik wan nisa'u siwaha katsir. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, ternyata Ali radhiyallahu taala anhu memiliki pendapat yang berbeda dengan Usamah. Kata Ali, ya Rasulullah lam yudayyikillahu alaik, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ingin memberikan kesempitan kepadamu. Wan nisa'u siwaha katsir, dan wanita selain Aisyah itu banyak. Ya. Ali mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memisahkan atau untuk menceraikan Aisyah. Kata beliau, wan nisa'u siwaha katsir, dan wanita yang selain Aisyah itu banyak. Wasalil jariyah tasdukha, dan tanyalah kepada budak yang melayani Aisyah, niscaya dia akan memberikan suatu kebenaran. Qalat fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memanggil Barirah. Barirah ini adalah budaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini para ulama berselisih pendapat. Apakah pada kejadian hadithu ifek itu Barirah sudah menjadi budaknya Aisyah atau tidak? Karena di hadith yang lain dikatakan bahwa Barirah itu dibeli oleh Aisyah setelah Fathul Makkah. Setelah dibebaskannya kota Makkah, maka Barirah dibeli oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagian mengatakan bahwa pada saat itu memang Barirah belum menjadi milik Aisyah, namun dia itu telah menjadi orang yang dekat, menjadi kepercayaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Ali radhiyallahu taala anhu meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada Barirah, bagaimana keadaan Aisyah yang sebenarnya? Bagaimana kepribadian Aisyah radhiyallahu taala anha? Kemudian datanglah Barirah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ay Barirah, hal ra'aiti min syai'? Hal ra'aiti min syai' yaribuk? Wahai Barirah, apakah engkau pernah melihat sesuatu dari diri Aisyah radhiyallahu taala anha, sesuatu yang meragukanmu, yaitu suatu perbuatan yang menyimpang dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Qalat lahu Barirah, maka Barirah menjawab, walladzi ba'athaka bil haqq ma ra'aitu 'alaiha amran qat aghmisuh. Kata Barirah radhiyallahu taala anha, walladzi ba'athaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma ra'aitu 'alaiha amran qat, tidak pernah aku melihat sesuatu yang jelek pun pada diri Aisyah, ghayra annaha jariyatun hadithatus sinni tanamu an ajini ahliha wa ta'ti ad-dajinu fatakuluh. Kata Aisyah, kata Barirah radhiyallahu ta'ala anha, saya tidak pernah melihat sesuatu yang jelek pada diri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kecuali bahwa beliau itu masih sangat muda. Annaha jariyatun hadithatus sin, masih sangat muda usianya. Tanamu an ajini ahliha, yang mana dia tertidur ketika membuat adonan roti bagi keluarganya. Fata'ti ad-dajinu fata'kuluhu, maka datanglah hewan kemudian memakan adonan tersebut. Ini jawaban dari Barirah radhiyallahu taala anha tentang kepribadian Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sebagai orang dekatnya Aisyah tidak pernah melihat sesuatu yang jelek pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha, kecuali satu perkara saja, bahwa Aisyah itu masih belia usianya. Sebagaimana yang kita ketahui, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha itu dinikahi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beliau masih berusia 6 tahun. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasalam masuk membina rumah tangga bersama Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Dan ketika hadithu ifik itu terjadi, Aisyah masih berusia sangat belia. Ketika itu beliau masih berusia 13 tahun. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan tempo hari, bahwa ini adalah satu sebab mengapa para pengawal Aisyah, orang-orang yang mengangkut tandu Aisyah, itu tidak menyadari bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidak berada di dalam tandunya. Karena pertama, tubuh beliau waktu itu tidaklah gemuk, masih kurus. Dan yang kedua sebabnya adalah karena usia beliau yang masih sangat muda. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah meninggal dunia di rumah Aisyah yang masih berusia 18 tahun. Oleh karena itu Barirah ketika mengatakan kepada Rasulullah, dia tidak mendapatkan celah sedikit pun pada kepribadian Aisyah radhiyallahu taala anha, kecuali karena usianya yang masih muda, beliau masih lalai menjaga adonan keluarganya hingga beliau pun tertidur dan adonan tersebut dimakan oleh binatang. Qalat, kemudian Aisyah melanjutkan penuturan beliau. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumihi fasta'dhara min Abdullah ibn Ubay wa huwa 'alal mimbar. Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar beliau untuk meminta pertanggungjawaban Abdullah ibn Ubay, seorang munafik yang menyebarkan fitnah tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah beliau mendengar keterangan dari Barirah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang yang menjaga dirinya yang tidak pernah didapatkan celah pada dirinya kecuali dia melalaikan adonan keluarganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit di mimbarnya. Faqala ya ma'syarul muslimin, man ya'dhiruni min rajulin qad balagani anhu adahu fi ahli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin, siapa yang akan membela diriku terhadap seorang laki-laki yang telah sampai kabar kepadaku bahwa dia telah melakukan gangguan kepada keluargaku. Wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Demi Allah, tidaklah aku ketahui sesuatu tentang keluargaku, tentang istriku, illa khaira, kecuali kebaikan. Demikianlah pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kehormatan Aisyah. Beliau bangkit di atas mimbarnya membela kehormatan Aisyah. Beliau mengkhabarkan kepada kaum muslimin, wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui sesuatu tentang istriku kecuali kebaikan. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang suami. Ketika datang tuduhan kepada keluarganya dan dia tahu bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar, maka hendaknya dia melakukan pembelaan terhadap keluarganya. Dia lakukan pembelaan kepada istrinya. Walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira. Dan mereka pun telah menyebut-nyebut nama seorang laki-laki. Yang dimaksud oleh beliau adalah Safwan ibn Mu'attal. Walaqad dzakaru rajulan, dan mereka telah menyebut-nyebut nama seorang laki-laki. Ma alimtu alaihi illa khaira. Tidaklah aku mengetahui sesuatu apapun tentang dirinya kecuali kebaikan. Demikian juga pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap diri Safwan ibn Mu'attal. Ketika beliau mengetahui bahwa Safwan adalah orang yang berkepribadian baik. Ketika beliau mengetahui bahwa Safwan adalah orang yang baik yang tidak mungkin melakukan perbuatan tercela, apalagi kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun melakukan pembelaan terhadap diri Safwan. Wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i. Dan dia, yaitu Safwan, tidaklah pernah masuk kepada keluargaku illa ma'i, kecuali aku berada bersamanya. Inilah pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kaum muslimin, membela nama baik istri beliau dan membela nama baik Safwan ibn Mu'attal. Qalat faqama Sa'ad ibn Mu'ad akhu bani Abdul Ashhal. Kemudian pada saat itu bangkitlah Sa'ad ibn Mu'ad yang masih saudara dari bani Abdul Ashhal. Sa'ad ibn Mu'ad ini adalah pemukanya kaum Muhajirin. Afwan, merupakan pemuka dari kaum Ansar, yaitu para sahabat yang berdiam di Madinah dan menolong para sahabat yang datang dari Mekah untuk berhijrah. Maka Sa'ad bin Mu'ad bangkit. Faqala ana ya Rasulullah a'dhiruk. Aku wahai Rasulullah, aku yang akan membelamu. Fa'in kana mil aus, fa'in kana minal aus, dorabtu unuqah. Apabila orang yang menyebar fitnah tersebut berasal dari suku Aus, yaitu sukunya Sa'ad bin Mu'ad, apabila si penyebar fitnah itu berasal dari suku Aus, dorabtu unuqah, maka aku akan penggal lehernya. Wa in kana min ikhwanina minal khazraj amartana fafa'alna amrak. Namun apabila si penebar fitnah itu berasal dari Khazraj, maka perintahkanlah kepada kami dan kami akan tunaikan perintahmu. Maksudnya Sa'ad meminta Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk memerintahkan agar beliau memenggal si penyebar fitnah. Qalat faqama rajulun minal Khazraj. Setelah itu bangkitlah seorang laki-laki dari suku Khazraj. Jadi perlu diketahui oleh ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwa kota Madinah itu terdapat padanya dua suku yang besar. Ya, yang pertama suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Mereka inilah yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya terjadi peperangan yang sengit antara kedua suku tersebut. Apalagi setelah dipanas-panasi oleh bangsa Yahudi yang tinggal di kota Madinah, maka bangsa Aus, suku Aus dan suku Khazraj ini terus-menerus berperang sampai Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan Islam dan mempersaudarakan mereka di atas ukhuwah Islamiyah. Namun ketika peristiwa ini terjadi, bibit-bibit perpecahan tersebut mulai muncul. Faqama rajulun minal Khazraj, maka bangkitlah seorang laki-laki dari kalangan Khazraj. Wa kanat ummu Hassan bint ammihi min Fakhidhih. Dan dahulu dan dia ini masih saudaranya Ummu Hassan. Ummu Hassan, yakni Hassan bin Thabit, yang juga ikut salah seorang sahabat yang tergelincir, ikut-ikutan kaum munafikin untuk menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Karena Sa'd ibn Mu'ad itu akan melakukan eksekusi setelah perintah Rasulullah SAW, dan termasuk yang menyebarkan berita tersebut adalah Hassan, maka bangkitlah orang Khazraj tersebut. Wahuwa Sa'd bin Ubadah. Namanya adalah Sa'd bin Ubadah. Wahuwa Sayyidul Khazraj. Dan dia ini adalah pemimpinnya suku Khazraj. Qalat wa kana qabla dhalik rajulan salihan, lakin ihtamalathu alhamiyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Sa'd ibn Ubadah ini adalah seorang laki-laki yang saleh, tapi pada saat itu dia terbawa oleh emosi. Lihatlah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi fitnah sangat mudah terjadi percikan-percikan. Ketika terjadi fitnah sangat mudah orang terpancing emosinya. Lihatlah apa yang menimpa Khaus, apa yang menimpa Aus dan Khazraj, di mana mereka telah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di masa fitnah syaitan mencoba memecah belah mereka. Ketika Sa'd ibn Mu'ad dari Aus ingin mengeksekusi orang yang menyebarkan fitnah tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bangkitlah orang-orang dari Khazraj untuk membela orang-orang yang berasal dari sukunya. Faqala li Sa'd, kadzabta, la'amrullahi la taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlihi. Kemudian kata Sa'd ibn Ubadah, kadzabta, engkau telah berdusta wahai Sa'd ibn Mu'ad, la'amrullahi la taqtuluhu. Kata Sa'd ibn Ubadah, demi Allah, janganlah engkau bunuh dia, dan semoga engkau tidak mampu untuk membunuhnya. Walau kana min rahtika ma ahbabta an yaqtula. Apabila itu berasal dari sukumu, maka engkau pun tidak mau untuk membunuhnya. Faqama Usaid ibn Hudair wa huwa ibnu Am Sa'd. Maka berdirilah waktu itu, bangkitlah Usaid ibn Hudair, yang mana dia masih keponakannya Sa'd, masih sepupunya Sa'd. Faqala li Sa'd ibn Ubadah, kadzabta, la'amrullahi lanaktulannah. Dia berkata kepada Sa'd bin Ubadah, kadzabta, engkau telah berdusta. Demi Allah, kami akan membunuhnya, yaitu membunuh orang-orang yang telah menyebarkan fitnah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin, karena sesungguhnya engkau adalah orang-orang munafik yang ingin membela kaum munafikin. Lihatlah ketika fitnah berkobar, tidak ada lagi. Ketika fitnah berkobar, orang-orang sulit untuk menahan lisan-lisan mereka. Ketika fitnah berkobar, semuanya terbawa pada emosi, tidak lagi mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sampai saling tuduh bahwa mereka, pihak yang berlawanan, itu membela kaum munafikin. Qalat fatharal hayyan al-aus wal-khajraj hatta hammu ayyaktatilu. Sampai-sampai bangkitlah emosi orang-orang dari kaum Aus dan Khajraj. Ya. Sampai-sampai mereka ingin mengobarkan peperangan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal mimbar. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berdiri di atas mimbar. Qalat falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhawfiduhum hatta sakatu wa sakata. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba menenangkan mereka. Akhirnya sakatu wa sakata. Akhirnya orang-orang pun diam, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika fitnah telah menyebar, maka wajib bagi seorang muslim adalah menahan dirinya. Jangan sampai dia terpancing emosi. Jangan sampai dia larut dalam fitnah. Hendaknya seseorang tetap mengedepankan akal sehatnya agar dia tidak ikut-ikutan. Bagaimana apabila mereka tidak ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang akan terjadi adalah pertumpahan darah. Padahal yang menjadi penyebabnya siapa? Orang-orang munafikun. Orang-orang munafik. Bukan para sahabat. Memang di sana ada para sahabat yang tergelincir, tapi penyebab utama fitnah ini siapa? Orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, yang pada hatinya terdapat kebencian yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun mengobarkan fitnah di kalangan para sahabat. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melanjutkan kisah beliau. Fabakaitu yaumi dzalika kullahu wala yarqa'u li dam'un. Maka sepanjang hari aku pun menangis, dan air mata tidaklah pernah berhenti mengalir. Wala aktahilu binaum. Dan waktu itu aku tidaklah menggunakan celak sebelum tidur. Qalat asbaha abawayya indi. Sampai kedua orang tuaku berada di sisiku. Qad bakaitu laylataini wa yauman. Pada saat itu aku telah menangis tidak henti-henti selama dua malam dan satu hari. La yarqauli dama'un wala aktahilu binaumin. Pada saat itu air mata tidaklah berhenti menetes dari diriku, dan aku pun tidak bercelak pada hari tersebut. Hatta inni la adunnu annal buka'a falikun kebidi. Sampai-sampai aku mengira bahwa tangisanku itu akan membelah hatiku. Demikian kedukaan yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menangis selama dua malam dan satu hari. Selama sehari dan dua malam tidak henti-henti tangisan beliau mengalir. Fabaina abawayya jalisani indi wa ana abki. Pada saat itu kedua orang tuaku duduk di sampingku dalam keadaan aku menangis. Fa'asta'adhanat alayya mra'atun minal ansar. Maka pada saat itu seorang wanita dari Ansar meminta izin untuk masuk menemuiku. Fa'adhintu laha. Maka aku pun mengizinkannya untuk masuk. Fajalasat tabki ma'i. Maka dia pun menangis, ikut menangis bersamaku. Qalat fabaina nahnu ala dhalika dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina. Maka pada saat wanita Ansor itu masih, wanita tadi masih berada di sampingku, masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama thumma jalasa. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan salam dan duduk. Qalat wa lam yajlis indi mundu qila ma qila qablaha. Dan beliau tidak pernah duduk di sampingku selama ucapan orang-orang tersebut telah tersebar. Jadi selama fitnah, ketika fitnah itu dimulai, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pulang bersama Safwan ibn Mu'attal dan orang-orang munafikun menyebarkan berita bohong tentang Aisyah, menyebarkan fitnah tentang Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk bersama Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, beliau hanyalah manusia biasa. Wa ma ana illa basyarun mithlukum. Dan tidaklah aku melainkan manusia seperti kalian. Seorang manusia yang masih terpengaruh dengan berita-berita yang berkembang yang dihembuskan oleh kaum munafikin. Selama belum turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita tersebut tetap memberikan pengaruh kepada beliau. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak pernah duduk bersama Aisyah selama berita tersebut tersebar. Qala waqad labitha syahran la yuha ilaih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, selama satu bulan wahyu itu tidaklah turun. Tidak turun wahyu yang membela kehormatan Aisyah. Tidak turun wahyu yang menjelaskan kepada manusia bahwa berita yang dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan Safwan itu adalah berita dusta. Tidak ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad labitha syahran la yuha ilaihi fi sya'ni bi syai'. Selama satu bulan tidaklah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkaraku. Tidak datang, tidak turun wahyu yang berkenaan dengan perkaraku. Qalat fatashhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasyahud mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah hina jalasa, ketika beliau sedang duduk. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, amma ba'd ya Aisyatu innahu balagani anki kada wa kada fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah wa in kunti almamti bidhanbin fastaghfirillah wa tubi ilaih fa innal abda idza tarafa thumma taba taballahu alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai khabar kepadaku tentang dirimu demikian dan demikian, yaitu tuduhan kaum munafikin kepada engkau. Fa in kunti bari'atan, apabila engkau berlepas diri dari tuduhan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dirimu. Namun apabila engkau melakukan sebuah dosa, maka hendaknya engkau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Karena apabila seorang hamba, fa innal abda idza tarafa, apabila dia mengakui dosa-dosanya, tsumma taba, kemudian dia bertobat, taballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima tobatnya. Qalat falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu qalasa dam'i. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan ucapannya, maka berhentilah tetesan air mataku. Hatta ma uhissu minhu qatrah, sampai aku tidak lagi merasakan tetes demi tetesnya. Fakultu li abi, ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni fi maqal. Maka aku pun mengatakan kepada bapakku, yaitu Abu Bakar, ajib Rasulullah, ya, berikan jawaban kepada Rasulullah, berikan jawaban pembelaan kepada diriku. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha memohon kepada bapaknya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala abi wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun tidak kuasa. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu apa yang harus aku ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li ummi. Maka ketika Abu Bakar tidak bisa memberikan tanggapan atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah meminta kepada ibunya, ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqal. Wahai ibu, berikanlah tanggapan terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ummi wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibu beliau, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bapaknya, tidak ibunya, keduanya tidak bisa memberikan pembelaan terhadap diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqultu wa ana jariyatun hadithatus sin la aqra'u minal qur'ani katsira. Maka aku pun mengatakan, waktu itu aku adalah seorang remaja belia yang sedikit sekali dari Al-Quran yang aku hafalkan. La aqra'u minal Qur'ani kathira. Tidak banyak ayat Al-Quran yang aku baca. Inni wallahi laqad alimtu, laqad sami'tum hadhal hadith hatta staqarra fi anfusikum wa saddaqtum bih. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, demi Allah, aku telah mengerti. Sekarang aku paham bahwa kalian telah mendengar kisah tersebut dan kisah tersebut telah tertanam pada hati-hati kalian. Wasaddaqtum bih, dan kalian pun membenarkan berita tersebut. Fala in qultu lakum inni bari'ah la tusaddiquni. Walaupun aku katakan bahwa aku berlepas diri dari perbuatan tersebut, la tusaddiquni, kalian tidak akan membenarkanku. Wala ini taraftu lakum bi amri wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun, la tusaddiquni. Adapun apabila aku mengakui perbuatan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa aku berlepas diri, maka niscaya kalian akan membenarkanku. Karena demikian tersebarnya berita tersebut sampai orang-orang pun meragukan diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, apabila aku mengatakan bahwa aku berlepas diri dari perbuatan tersebut, kalian tidak akan membenarkanku. Namun apabila aku mengakui bahwa aku melakukan perbuatan tersebut, niscaya kalian akan membenarkanku. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fa wallahi la ajidu li wa lakum mathalan illa Aba Yusuf hina qala fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun." Maka demi Allah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah aku menemukan suatu permisalan bagi kalian, bagi diriku dan bagi kalian, kecuali ucapannya Abu Yusuf, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, ketika beliau mengatakan fasobrun jamil, maka yang namanya kesabaran itu indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik penolong atas apa yang mereka sifatkan. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cobaan yang demikian besar terhadap diri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika tidak ada lagi orang yang mempercayai beliau. Mereka mengatakan, Aisyah mengatakan, apabila aku menyatakan berlepas diri dari perbuatan tersebut, kalian tidak akan mempercayaiku. Sebaliknya, apabila aku mengakui bahwa aku melakukannya, niscaya kalian akan membenarkanku. Karena beliau merasa sudah tidak lagi dipercayai. Maka hiburan beliau adalah ucapan Nabi Ya'qub alaihi salam, fasobrun jamil. Kesabaran itu indah. Inilah yang menjadi harapan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa dengan kesabarannya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun." Kata Allah, sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada batasan. Inilah yang mengokohkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika demikian kuatnya cobaan yang beliau terima, beliau mencoba menghibur diri beliau, fasabrun jamil. Maka sesungguhnya kesabaran itu indah. Kemudian beliau melanjutkan, thumma tahawwaltu fattaja'tu ala firasyi. Kemudian aku pun berpindah dari tempat tersebut dan aku pun bersandar pada bantalku. Wallahu ya'lamu anni hina idzin bari'ah. Wallah, dan Allah yang Maha tahu bahwa aku pada saat tersebut berlepas diri dari apa yang mereka tuduhkan. Wa annallaha mubarri'i. Wa annallaha mubarri'i bi bara'ati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang nanti akan membebaskanku dari tuduhan-tuduhan tersebut. Walakin wallahi ma kuntu adhunnu annallaha munzilun fi sya'ni wahyan yutla. Dan kata Aisyah, wallahi demi Allah, aku tidak mengira bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan tentang perkaraku ini sebuah wahyu yang dibaca. Aisyah tidak mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan wahyu khusus untuk menerangkan permasalahan beliau. Qala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, la sya'ni fi nafsi kana ahqar min ayyatakalam Allahu fiya bi amrin. Karena aku merasa, kata Aisyah, apa yang menimpa diriku itu adalah perkara yang sepele. Ya. Terlalu rendah untuk sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu. Walakin kuntu arju ayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naum ru'ya yubarri'uni Allahu biha. Tapi yang aku harapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan mimpi dari Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membebaskanku dari tuduhan tersebut. Jadi Aisyah ketika pada saat itu tidaklah berharap akan turun wahyu. Cukup dengan mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah terlepas dari tuduhan tersebut, cukup bagi Aisyah. Fallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu wa la kharaja ahadun min ahli al-baiti hatta unzila alaih. Dan demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat duduknya. Wa la kharaja ahadun min ahli al-bait, dan tidak seorang pun dari penghuni rumah keluar dari rumah pada saat itu. Hatta unzila alaih, sampai diturunkanlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu ma kana ya'khudhuhu min al-burhan hatta innahu la yatahaddaru minhu min al-arq mithlu al-juman wa huwa fi yawmin shatin. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kepayahan sampai keluar butir-butir keringat sebesar mutiara, padahal waktu tersebut adalah waktu yang dingin. Demikianlah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mendapatkan wahyu. Beliau akan mengalami kepayahan yang sangat, walaupun cuaca pada saat itu dingin, tapi keluar butir-butir keringat yang besar dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min thiqalil qawli alladhi unzila alaih. Hal ini disebabkan karena beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Qalat fasui fasurriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhhak. Tatkala kejadian tersebut berlalu, beliau pun tertawa. Fakanat awwala kalimatin takallama biha an qala. Maka ucapan pertama yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan beliau, ya Aisyatu ammallahu faqad barra'aki. Wahai Aisyah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah membebaskanmu dari tuduhan tersebut. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, membersihkan nama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari segala macam tuduhan. Turun wahyu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari segala tuduhan. Turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung untuk membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat faqalat li ummi kumi ilaih. Maka ibuku memerintahkan kepadaku, kumi ilaih, bangkitlah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wallahi la akumu ilaih, demi Allah aku tidak akan berdiri menghampirinya. Fa inni la ahmadu illallah, karena sesungguhnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidaklah memuji kecuali Allah azza wa jal. Qalat wa anzalallahu taala, maka pada saat itu Allah subhanahu wa taala pun menurunkan wahyu, innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum. Kata Allah subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang membawa bohong, berita bohong, hadithu ifk, itu adalah golongan dari kalian juga. La tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairul lakum. Janganlah kalian kira bahwa berita dusta tersebut adalah kejelekan bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu merupakan kebaikan bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi, walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Tiap-tiap orang dari mereka, yaitu kaum munafikin yang menyebarkan berita dusta, maka mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang mereka kerjakan. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong tersebut, maka baginya adzabun adzim, azab yang sangat besar. Laula idz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkun mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa di waktu itu ketika kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa mereka tidak berkata hadza ifkun mubin, ini adalah kedustaan yang nyata. Laula ja'u alaihi bi arbati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Mengapa orang-orang yang menyebarkan berita tersebut tidak mendatangkan 4 orang saksi? Apabila mereka tidak mampu untuk mendatangkan saksi tersebut, maka sesungguhnya mereka adalah para pendusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adzabun adzim. Kata Allah, sekiranya tidak ada karunia dan rahmat dari Allah untuk kalian semua di dunia maupun di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar karena ucapan kalian menyebarkan berita bohong tersebut. Istalakkaunahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laisa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Ingatlah ketika kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang kalian tidak ketahui sedikit pun tentangnya, dan kalian menganggapnya sebagai perkara yang ringan, padahal dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang besar. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mudah bagi kita untuk menyebarkan berita-berita dusta dan menganggap perkara tersebut adalah perkara yang ringan. Menganggap perkara tersebut perkara yang sepele, mudah menyebar dari mulut ke mulut, menyebar dari forum ke forum. Padahal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala amat besar perkaranya. Kemudian kita kembali kepada cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau kemudian mengatakan, "Tsumma anzalallahu hadza fi bara'ati." Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan wahyu tersebut untuk membersihkan diriku. Qala Abu Bakar As-Siddiq, "Wa kana yunfiku ala Mistah ibn Utsathah liqarabatihi minhu." Dan tatkala itu Abu Bakar As-Siddiq senantiasa memberikan sedekah kepada Mistah bin Utsathah karena dia masih kerabatnya Abu Bakar. Liqarabatihi minhu wa faqrihi. Karena dia masih kerabat, dan demikian juga karena dia tergolong orang-orang yang fakir. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wallahi la unfiku ala Mistah syai'an abada." Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Aku tidak akan memberikan infak kepada Mistah." Ingin berhenti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberikan sedekah kepada keluarga Mistah. Ba'dal ladzi qala li Aisyah ma qal. Setelah apa yang dia ucapkan kepada Aisyah, ini menunjukkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa terkadang orang itu apabila dirinya yang disakiti, apabila dirinya yang dicela, maka dia bisa bersabar. Tapi apabila tuduhan tersebut menimpa orang-orang yang dia cintai, menimpa istrinya atau menimpa anaknya, maka dia pun bangkit emosinya, merasa marah dan ingin melampiaskan apa yang ada di hatinya. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, terkenal sebagai orang yang sabar, terkenal sebagai orang yang pemurah, terkenal sebagai orang yang dermawan. Tapi ketika anaknya disakiti, ketika putri kesayangannya disakiti, maka bangkitlah dia membela kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan dia ingin menghentikan sedekahnya kepada Misbah. Ingin menghentikan sedekahnya kepada Misbah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai teguran kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata Allah, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, tidak memberi bantuan kepada orang-orang yang miskin dan yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadamu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan, bala wallah inni la uhibbu ay yaghfirallahu li, faraja'a ila Misbah an-nafaqah allati kana yunfiqu alayhi. Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku lebih cinta Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni diriku. Faraja'a ila Misbah an-nafaqah, maka dia pun kembali memberikan nafkah kepada Misbah. Qala wallahi la anzi'ahu minhu abadan, demi Allah aku tidak akan pernah menarik nafkah ini darinya selama-lamanya. Qalat Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab bint Jahsy an amri. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Zainab bintu Jahsy, yaitu salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an amri, tentang perkaraku. Faqala li Zainaba, madza 'alimti aw ra'aiti, apa yang kau lihat, apa yang kau ketahui dan kau lihat dari Aisyah. Faqalat, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma 'alimtu illa khaira. Wahai Rasulullah, aku telah menjaga pendengaran dan penglihatanku. Wallahi ma 'alimtu illa khair, demi Allah tidaklah aku ketahui tentang diri Aisyah radhiyallahu taala anha kecuali kebaikan. Qalat Aisyah, wa hiya allati kanat tusamini min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dulu Zainab bintu Jahsy, dan dulu Zainab bintu Jahsy adalah orang yang menjadi saingannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi dia tetap memberikan ucapan positif tentang diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, wallahi salam, Ma alimtu illa khair. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui tentang Aisyah kecuali kebaikan. Fa asamaha Allahu bi wara. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Zainab dengan sikap wara. Dengan sikap wara. Berhati-hati, tidak mau sembarangan bicara. Qalat fatafiqat ukhtuha Hamnah tuharibu laha. Berbeda dengan saudaranya Hamnah bintu Jahash yang telah ikut-ikutan, ya, yang telah ikut-ikutan menyebarkan berita tentang Aisyah untuk, ya, mengangkat nama Zainab sebagai saingan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam meraih ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahalakat fi man halak, maka dia pun celaka bersama orang-orang yang telah menyebarkan berita tersebut. Demikianlah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadithu ifak, kisah pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Banyak sekali hikmah yang bisa kita peroleh dari hadithu ifak ini, dari berita dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara faedah yang paling besar yang kita dapatkan dari kisah ini adalah pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dia dilanda musibah yang demikian besar, tidak keluar kata-kata yang tidak ridho dengan takdir Allah, tidak keluar celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengingat-ingat ucapannya Nabi Ishaq alaihi salam, bapaknya Nabi Yusuf alaihi salam, fasabrun jamil, fasabrun jamil. Sungguh kesabaran itu indah. Demikianlah hendaknya seorang muslim, hendaknya dia senantiasa melazimi as-sabr, senantiasa punya kesabaran dalam menghadapi ujian. Satu hal yang harus kita sadari, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang penting bagi kita adalah sikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila memang kita tidak melakukan sebagaimana yang orang-orang tuduhkan, maka tetaplah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan ungkap siapa yang benar, siapa yang salah. Mungkin pada saat itu kita tersudutkan, mungkin pada saat itu keadaan kita sempit, tapi suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan siapa yang benar. Maka hendaknya tetap kita berpegang, tetap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila memang kita tidak melakukan dosa sebagaimana yang orang-orang tuduhkan, maka niscaya pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan siapa yang benar. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, dan sesungguhnya masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Fa insyaallah mungkin di kesempatan yang lain kita akan ambil hikmah-hikmahnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab.